Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf artinya bukit-bukit pasir. Dan kita telah melewati 8 ayat. Kita masuk ayat ke-9 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Katakanlah wahai Rasul Allah, saya bukanlah orang pertama atau baru bid'an, bukan seorang yang baru dari utusan Allah Azza wa Jalla minar rusuli. Wa ma adri, dan aku tidak mengetahui, ma yuf'alu bi wala bikum, apa yang akan diperbuat terhadap diriku dan juga terhadap kalian. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tiadalah yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin, tiadalah aku atau saya kecuali pemberi peringatan yang jelas. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi. Katakan wahai Rasul Allah, bagaimana tanggapan kalian jika dia Al-Quran itu datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, lalu kalian ingkari dan kufuri. Wa syahida syahidun min bani Israel ala mithlihi fa amana wastakbartum, dan bersaksi seseorang dari Bani Israel atas sepertinya, ai seperti Al-Quran, lalu dia beriman kepadanya dan kalian menyombongkan diri. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menunjuki kaum yang berbuat zalim. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairam ma sabaquna ilai. Dan berkatalah orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, kalaulah itu adalah baik apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah itu adalah khairan baik, niscaya kalian tidak akan mendahului kami padanya. Wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim, dan apabila mereka tidak berpetunjuk atau tidak mendapatkan petunjuk dengannya Al-Qur'an, mereka akan mengatakan ini adalah kedustaan lama. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, dan dari sebelum Al-Qur'an ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai imam wa rahmah dan rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Adapun kitab ini yaitu Al-Quran, membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan berbahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim, dan wabushra, dan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula ada kesedihan. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Merekalah menjadi penduduk sorga dan abadi padanya sebagai imbalan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست بأول رسول جاءكم. Katakan wahai Rasul Allah, aku bukanlah pertama urusan atau utusan yang datang kepada kalian. Aku bukan pertama. Maksudnya telah terdahulu, telah berlalu utusan-utusan Allah. Hatta tastaghribu risalati wa tastankiru da'wati. Aku bukanlah orang pertama rasul yang datang kepada kalian, sehingga kalian menganggap asing risalahku ini dan kalian mengingkari dakwahku. Faqad taqaddama minar rusuli wal anbiya'i man wafaqat da'wati da'watahum fali ayyi syai'in tungkiruna risalati. Sungguh telah berlalu para rasul, para nabi, siapa yang man wafaqat da'wati da'watahum, telah bertemu sejalan sepakat seruanku dan seruan mereka, lalu atas dasar apa kalian mengingkari risalahku? Allah Azza wa Jal memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap diriku dan kalian. Ay lastu illa bashara. Tiadalah aku ini kecuali seorang manusia saja. Laisa biyadi minal amri syai. Aku bukanlah di tanganku urusan sedikit pun, tidak ada. Urusan dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tangan Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala al-mutasarrifu bi wa bikum. Dia Allah Azza wa Jalla lah yang akan berbuat. Dialah yang akan berbuat terhadap diriku dan terhadap kalian. Al-hakimu alayya wa alaikum. Dia Allah Azza wa Jalla yang menjadi hakim atas diriku dan juga atas kalian. Subhanallah. Kalau ini barakallahu fikum yang tertanam pada diri kita atau pada jiwa kita barakallahu fikum, tentu sebesar dan sebanyak apapun musuh tidak akan gentar barakallahu fikum. Kemajuan bagaimanapun orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ciut hatinya melihat itu. Ya, mungkin antum telah membaca informasi tentang kemajuan senjata nuklir ini, kayaknya enggak ada sih gregetannya pada diri kita. Ya, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena yang berbuat pada semua makhluknya adalah yang berbuat pada diri kita sendiri. Dia yang mengaturnya. Dia yang segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. In attabi'u illa ma yuha ilayya, walastu fi bisyai' min indi. Tiadalah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apa artinya? Aku walastu ati. Tiadalah, ya, tidak ada datang sesuatu pun dari sisiku. Walastu ati. Jadi tidak ada sesuatu pun yang datang dari diriku sendiri. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Sehingga firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Namun karena kita tidak punya jaminan, ya mungkin saja terjadi muncul dari diri kita yang keluar dari hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla telah menjamin diri Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Untuk kemudian tidak ada yang terucap kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kita, barakallahu fikum, sangat-sangat mungkin itu akan keluar ucapan dari nafsu kita sendiri. Kata beliau, wa ma ana illa nadhirum mubin. Tiadalah aku ini kecuali hanya pemberi peringatan yang nyata. Fa in qabiltum risalati wa ajabtum da'wati fa huwa hadzukum wa nasibukum fid dunya wal akhirah. Jika kalian menerima risalahku dan kalian menyambut seruanku, itu adalah bagian hadzama. Itu adalah keberuntungan bagian buat kalian di dunia dan di akhirat. Tidak ada keberuntungannya buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau hanya sebagai pemberi peringatan. Anda terima atau tidak terima, beliau telah menjalankan tugasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in radattum dhalika alayya. Kalau kalian menerima, kalian memenuhi undangan dan panggilanku, ganjarannya, bagiannya, nilainya buat kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian menolak hal itu atas diriku, fahisabukum ala Allah. Hisabnya kalian, ai urusannya kalian, perhitungannya kalian itu di Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti bertanggung jawab di hadapan Rasul. Enggak. Bertanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menghisab, Allah yang akan memperhitungkan. Barakallahu fikum. Hasil perhitungan itulah yang akan menjadi nilai kedekatan engkau atau barakallahu fikum engkau tidak bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kedekatan kita kepada Rasul atau jauhnya posisi kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisab kalian di sisi Allah. Waqad anzartukum. Aku telah memberikan kepada kalian peringatan. Wa man anzara faqad a'zar. Siapa saja yang telah dan sudah memberikan peringatan, berarti sudah angkat tangan, lepas tanggung jawabnya, udurnya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih. Katakan, bagaimana pandangan kalian jika Al-Quran itu datang dari Allah, kemudian kalian ingkari ia. Wa syahida syahidum min bani Israel ala mitlihi fa'aman. Lalu kemudian bersaksi dari orang bani Israel tentunya yang mendapatkan taufiq. Ala mitlihi atas seperti Al-Quran. Dia persaksikan kalau ini benar. Fa'amana. Lalu dia beriman dari bani Israel ini. Dia beriman. Wastakbartum. Dan kalian menyombongkan diri. Kata beliau, ai akhbiruni law kana hadzal qur'anu min indillah wa syahida ala sihhatihi al muwaffaquna min ahli alkitab alladziina 'indahum min alhaqqi ma ya'rifuna annahu alhaqq fa aamanu bihi wahtadaw fa tabaqat anba'ul anbiya'i وأتباعهم وأتباعهم الدبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر. Beritahukan kepadaku jika Al-Quran itu adalah datang dari sisi Allah Azza wa Jalla dan mempersaksikan kebenarannya orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari kalangan ahlul kitab. Yang mereka telah, ya di sisi mereka kebenaran. Yang dengannya mereka mengenali kebenaran itu. Dan mereka mengenali kebenaran. Lalu mereka beriman kepada Al-Quran. Mereka mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Lalu bersusulan berita-berita para nabi. Dan pengikut para nabi yang nubala. Yang mulia, yang agung. Lalu kalian menyombongkan diri. Wahai orang-orang bodoh. Wahai orang-orang tolol. Bukankah ini, tiadalah ini, kecuali kezaliman yang besar dan kekufuran yang besar, yang sangat. Bukankah ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar? Al-Quran datang dari sisi Allah. Dipersaksikan juga kebenaran Al-Quran oleh orang-orang yang berasal dari kalian sendiri. Yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Namun kalian masih tetap ingkar dan kufur. Bukankah ini merupakan kezaliman yang paling besar? Bukankah ini merupakan kekufuran yang paling sangat? Inna allaha la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menunjuki kaum yang berbuat zalim. Wa minal zulmi al-istikbaru anil haqi ba'da tamakkuni minhu. Maka termasuk dalam kezaliman. Ia adalah menyombongkan diri dari kebenaran setelah dia mengetahui atau berada di dalam kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada, Allah tidak akan memberikan petunjuk orang yang demikian. Dia sudah berada di atas kebenaran, barakallahu fikum, tetapi dia menyombongkan diri dari kebenaran. Ini kezaliman. Allahu Azza wa Jal tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi beda. Di saat orang yang sama sekali tidak mengenali kebenaran. Dengan orang yang sombong. Dia tidak mengenali kebenaran. Sombong terhadap kebenaran itu. Dibanding dengan orang yang telah mengenali kebenaran, berada di atas kebenaran, mengamalkan kebenaran, lalu dia menyombongkan diri di hadapan kebenaran. Inilah orang-orang zalim yang tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat urusannya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ai qalal kuffaru bil haqqi mu'anidina lahu wa raddina li da'watihi. Berkatalah orang-orang kafir terhadap kebenaran yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam, menentang kebenaran dan menolak seruan, lau kana khairam ma sabaquna ilaih. Kalau Al-Quran apa yang anda serukan ini baik, niscaya kalian tidak akan mendahului kami menujunya. Ai ma sabaqona ilaihil mu'minuna. Tidak akan mendahului kami kepada kebaikan itu orang-orang yang beriman. Alasan orang kafir. Cuma ingin menolak saja. Berbagai cara, berbagai alasan, barakallahu fikum. Kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kalian tidak akan mesti mendahului kami. Kami yang akan menjadi terdepan. Wa kunna awwala mubadirin bih. Kamilah yang akan menjadi terdepan, ya, untuk menujunya. Wa sabiqin ilaihi. Kami yang paling, ya, utama atau terdahulu. Wa hadza minal bahrajah fi makani. Ini termasuk dalam perbuatan menghiasi kebatilan, barakallahu fikum. Ya, menghiasi perbuatan penolakan dia terhadap kebenaran itu dengan kalimat, kalau kalian di atas kebenaran, ya semestinya kan kami paling dulu loh. Ya, kalian tidak akan mendahului kami. Kami yang akan terdepan padanya. Ini adalah penipuan, barakallahu fikum. Fa ayyu dalilin yadullu ala anna alamatal haqqi sabqul mukadzibina bihi lil mu'minin. Mana bukti? Mana dalil-dalil apa yang menunjukkan jika tanda kebenaran itu adalah mendahuluinya atau orang-orang atau pendusta mendahului orang-orang beriman menujunya? Mana? Kapan, barakallahu fikum? Hal hum azka nufusan? Apakah mereka yang mendustakan kebenaran itu adalah orang yang paling suci jiwanya? Sehingga kalau ini adalah kebenaran nih, saya kami yang akan terdepan, barakallahu fikum. Hal hum azka nufusan? Apakah mereka orang yang paling suci jiwanya? Am akmal ukulan? Atau mereka orang yang paling sempurna akalnya? Amil huda bi aidihim? Ataukah petunjuk itu di tangan mereka? Tapi ini kan bahasa-bahasa penipuan, barakallahu fikum. Ya. Bahasa-bahasa penipuan yang diungkap di dalam Al-Quran. Adakah orang yang menjadikannya sebagai hujah? Ya banyak. Ya. Sering, barakallahu fikum, kita menjumpai dan menemukan orang-orang sombong. Angkuh untuk menerima kebenaran dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak sama tapi mirip. Ya, dengan mencela, barakallahu fikum, yang apa namanya, yang menyampaikan kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menghinakan dia, atau kamu ini anak ingusan, aku ini wes tua, sudah tua, Ya kamu ini anak ingusan. Ya maaf-maaf kamu ini kencingku lebih kotor lagi di sini. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Mungkin pernah saya berceritakan ketika kita baru pulang dari Jawa sama teman-teman kiai ya kiai kampung barakallahu fikum. Ya menyebutkan kalau anjing-anjing Jawa pulang. Lah kalau mungkin di bahasa apa namanya bahasa antara mulut ke mulut ya mungkin, tapi ini bahasanya lewat apa namanya mikrofon. Iya. Didengarlah oleh abarannya wali teman kita. Baru pertama kali saya mendengar Bapak waktu itu mengatakan, "Parani, datangi. Kalau dia berani menyentuhmu, kita perang." Baru sekali saya dengar. Iya, dia mengucapkan di hadapan saya di saat itu, "Bapak, kalau kamu ini anjing berarti saya ini sebagai bapak apa?" Kan begitu. Apa kalau anaknya dituduh anjing? Lah kan tidak ada lahir anjing kecuali dari anjing dong. Barakallahu fikum. Baru sekali mendengar saya ambil payung dalam krimis-krimis. Ya sama wahid ikhwanuna tak parani. Ya karena ada dukungan dari walid di saat itu. Barakallahu fikum. Ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kiyainya tidak ada di tempat. Ditemui sama murid-muridnya, ya antum tahu sendirilah murid, barakallahu fikum. Tidak punya apa-apa, cuma ngomong toh. Ya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi ala kulli hal banyak cara untuk melakukan penolakan terhadap kebenaran itu. Kata beliau, walakin hadal kalam alladhi sadara minhum ya'izzuna bi anfusahum bimanzilati man lam yaqdir ala syai akan tetapi ucapan yang muncul dari diri mereka ini benar-benar memberatkan diri-diri mereka aziz benar-benar menjadi beban atas diri mereka ya'izzun bimanzilati man lam yaqdir ala syai seolah-olah sebuah kedudukan orang yang tidak mampu untuk melakukan apapun. Setelah itu, thumma tafiqa yadhummuhu. Setelah itu mulai tafiqa. Termasuk dalam af'al asyurut. Thumma tafiqa yadhummuhu. Maka mulailah kemudian mencelanya barakallahu fikum. Kan gitu. Di saat kemudian apa namanya tidak mampu menipu dengan kata dan kalimat ya sudah. Celaan muncul. Ya, celaan terhadap kebenaran itu dan yang membawa kebenaran. Wa li hadza qala berdasarkan ini dia berkah. Wa idza lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Dan apabila mereka tidak berpetunjuk dengannya, mereka akan berkata, ini adalah kedustaan lama. Ya? Makanya mencela itu orang yang tidak punya hujah cara. Orang yang tidak punya hujah itu mencela. Kalau dia punya hujah, dia adu argumentasi barakallahu fikum. Di majlis duduk. Tapi kalau sudah melakukan celaan, cercaan. Ini ketahuilah orang tak punya hujah. Orang yang tidak punya hujah barakallahu fikum. Ya, apabila antum mendengar seseorang mencela menghabisi fulan, fulan, fulan. Ini adalah cara orang yang tidak punya hujah. siapapun dia. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Hadi? Barakallahu fikum. Menghabisi ini, mencela sana, mencela, tidak ada hujah. Dan celaan itu bukan muncul dari orang yang la hujjata lahu. Tidak punya hujah, barakallahu fikum. Ya, perilaku orang-orang kafir di masa yang silam yang kita tidak boleh menirunya, barakallahu fikum. Beliau mengatakan ai hadza sababul ladzi da'ahum ilai, inilah dia menjadi sebab mengundang mereka kepadanya. Apa itu? Annahum lamma lam yahtadu bihadzal Qur'an, yaitu mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an ini. Wa fatahum a'zamal mawahib, dan telah luput dari mereka sesuatu anugerah yang paling besar. Wa ajallar rawajallur raghaib, dan kemauan atau keinginan cita-cita yang paling qadahu fihi, setelah luput mereka, mereka mencelanya. Bi annahu kadzib, dia menuding kalau Al-Qur'an itu dusta. Wa huwal haqq alladzi la syakka fih wa la imtira'a ya'tarih, padahal al-haq itu atau Al-Qur'an itu adalah al-haq yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada dihinggapi oleh aib-aib dan kekurangan. Kemudian beliau mengatakan waqad wafaqal kutubas samawiyyata min qablihi khususan akmaluha wa afdaluha, ay akmaliha wa afdaliha ba'dal Qur'an wa hiya at-Taurat. Sungguh Al-Qur'an telah mencocoki, ay bertemu, ya, sepakat dengan kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, terlebih khusus kitab yang paling sempurna, yang paling afdal setelah Al-Qur'an, yaitu kitab At-Taurat, yaitu kitab Musa imaman wa rahmah, ay yaqtadi biha banu Israil. Dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berpetunjuk dengannya Banu Israel. Wa yahtaduna biha, yaqtadi biha Banu Israel, diikuti atau Banu Israel mengikutinya dan mereka berpetunjuk dengannya. Wa yahsulu lahum khairud dunya wal akhirah, terwujudlah buat mereka kebaikan di dunia dan akhirat. Wa hadzal qur'anu kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan, adapun Al-Qur'an ini adalah kitab yang membenarkan lil kutubis sabiqah, terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Syahida bisidqiha wa saddaqaha bimuwafaqatihi laha, Al-Qur'an bersaksi dengan jujur membenarkan kitab sebelumnya. Wa saddaqaha, ya, saya bersaksi dan membenarkannya. Bagaimana bentuknya? Adalah Al-Qur'an mencocoki apa yang terdapat di dalam At-Taurat. Wa ja'alahu Allahu lisanan arabiyyan, dan Allah menjadikan Al-Qur'an itu dengan lisan Arab. Liyashhalatanawuluh wa tayassarata dzakruhu, agar mudah untuk dikaji, didalami, dipelajari, dan akan gampang untuk diingat. Liyundhira alladhina zalamu, agar untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim anfusahum, yang telah mendzalimi diri-diri mereka. Bil kufri, wal-fusuqi wal-isyan, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim, yaitu orang-orang yang telah menzalimi diri mereka dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Inistamarru ala zulmihim bil adzabil wabil. Al-Quran memberikan peringatan, kalau mereka terus menerus di atas kezaliman mereka, Allah peringatkan melalui Al-Quran dengan azab yang pedih. Wa bushra lil muhsinin. Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Fi ibadatil khaliq. Berbuat baik al-ihsan dalam beribadah kepada Allah. Wa fi naf'il makhlukin. Al-ihsan dalam memberikan manfaat kepada makhluk. Dari sini kita diisyaratkan bahwa al-ihsan itu nau'an, ada dua bentuknya. Ihsan kepada Allah Azza wa Jalla dan ihsan kepada al-makhluk, makhluk Allah Azza wa Jalla. Apa kabar gembira terhadap muhsinin, orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepadanya, dan berbuat baik kepada makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bithawabil jazil. Wa fid dunya wal akhirah. Wa yadhkurul a'mal allati yunzaru anha wal a'mal allati yubasyaru biha. Yaitu dengan pahala yang besar di kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Ingatkan amalan-amalan yang diperingatkan darinya dan amalan-amalan yang dikabar gembirakan dengannya. Kemudian beliau mengatakan, innal ladzina aqarru bi rabbihim wa syahidu lahu bil wahdaniyati waltazamu ta'atahu wa damu ala dzalik thumma istaqamu muddata hayatihim fala khaufun alaihim min kulli syarri amamahum walahum yahzanun ala makhallaf wara'ahum. Allahu Akbar. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang telah mengakui Rabb mereka dan mempersaksikannya dengan esanya Allah, tunggalnya Allah, lalu mereka istiqamah, iltazamu konsekuen dalam ketaatan dan terus menerus di atasnya, istiqamah selama hidup mereka, maka tidak ada rasa takut menimpa mereka di depan, dan tidak ada rasa kesedihan menimpa di belakang. Tidak ada. Di depan dia merasa aman karena istiqamahnya dia. Di belakang tidak ada yang ditinggalkan dengan istiqamah itu kecuali kebaikan buat keluarganya. Tidak ada barakallahu fikum yang ditinggalkan. Karena kesolehan kedua orang tua itu akan berbuah terhadap barakallahu fikum anak keturunannya. Nah, inilah nilai yang akan diperoleh terhadap orang yang istiqomah. Dia tidak ada rasa takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Terlebih di saat kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatanazzal. Banyak sering turun malaikat barakallahu fikum atas mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Alla takhafu wala tahzanu. Memberikan untuk jangan anda takut. Jangan anda bersedih. Jangan anda takut untuk menghadapi di depan. Karena anda orang yang istiqamah, akan aman hidup anda. Jangan anda bersedih terhadap apa yang anda tinggal di belakang. Dengan keistiqomahan engkau sebagai kedua orang tua, Allah Azza wa Jalla akan menitipkan buah pada istri, pada anak yang ditinggalkan. Sehingga tidak ada kesedihan. Barakallahu fikum. Terakhir, ulaika ashabul jannah ay ahluha al-mulazimuna laha alladhina la yabghuna anha hiwala wa la yuriduna biha balada badada khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka lah adalah penduduk surga yang terus-menerus berada padanya. Mereka tidak akan mencari pindah darinya dan tidak akan menginginkan ada gantinya. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka kekal padanya sebagai imbalan terhadap apa yang mereka telah lakukan, telah kerjakan. Minal imani billah, dari keimanan kepada Allah. Al-muqtadi lil-a'mali salihati allatistaqamu alaiha. Keimanan yang berkonsekuensi amal soleh, dan di atas amal soleh mereka beristiqamah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk istiqamah di atas hidayah dan taufiknya yang telah diberikan kepada kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.